Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sejenak sebelum antum melanjutkan aktivitasnya, kita simak beberapa sifat-sifat syurga yang berada di penghujung surah An-Naba. Dan apa yang kita baca merupakan anugerah yang pasti yang telah Allah janjikan, kesempurnaan, keindahan, kenikmatan yang kesemuanya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala ahadi balil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, juga tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak akan bisa terbersit dalam benak seseorang. Tidak akan bisa terimajinasi dalam bayangan kita sifat yang sempurna. Bahkan sekiranya ada persamaan nama dari apa yang Allah persiapkan di syurga, dari beragam kenikmatan-kenikmatan syurga, tetapi memiliki hakikat yang sangat jauh dan berbeda. Kesamaan nama tidak harus dan tidak mengharuskan adanya persamaan zat dan hakikat. Apalagi dari apa yang telah Allah persiapkan tentang syurga. Apa yang berikut ini akan kita baca tidak akan bisa terbayangkan. Dan itu adalah puncak terghib. Ini adalah puncak daripada terghib, motivasi untuk bersemangat dalam meraih sesuatu yang bukan mimpi, nyata dan telah Allah persiapkan. Nyata dan telah Allah persiapkan, Allah janjikan, dan sekarang ada. Ini yang Allah persiapkan. Dan bertambah menakjubkan, beberapa sifat-sifat berikut ini Allah sifati dengan nakirah. Dengan nakirah, indefinitif, yang memiliki cakupan makna kesempurnaan dari sifat yang Allah kabarkan. Seakan-akan tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibayangkan tentang syurga. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Siapapun tidak akan bisa dan tidak akan mengetahui dari apa yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah persiapkan yang menanti kita dari kenikmatan surga, yang membahagiakan pandangan kita. Tidak akan pernah bisa untuk kita bayangkan. Coba bayangkan, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga dari ahlul jannah, yang telah sekian lama merasakan siksaan di dalam neraka dalam jangka kurun waktu yang demikian panjang, beragam siksaan dan siksaan terus dia rasakan, dan menjadi penduduk neraka yang paling terakhir yang Allah berikan syafaat sehingga masuk ke dalam surga. Ketika dikeluarkan dari neraka, maka dia merasakan sebuah kenikmatan yang tiada taranya. Kemudian Allah nampakkan pohon yang dekat di pintu surga yang demikian rindangnya, maka dia meminta kepada Allah, dekatkan aku ya Allah, dan sungguh aku tidak akan memintamu setelah ini apapun. Maka Allah dekatkan ke pohon yang dia lihat demikian indahnya, demikian sempurnanya. Dan kemudian setelah itu, ketika melihat pintu surga, maka dia meminta untuk didekatkan. Beberapa kejadian terus sampai akhirnya ketika dibuka pintu surga, maka dia, setelah dia menyatakan aku tidak akan meminta kepadamu apapun, secara berulang, setelah dibukakan pintu surga, ya Allah adkhilni jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Masuk dia ke dalam surga dengan kenikmatan yang sebagaimana Allah sifatkan tidak bisa terbayangkan. Adna adna ahli jannah, yang paling rendah dari tingkatan surga, dari orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dia diperintahkan Allah, tamanna ya abdi, mintalah, mintalah apa yang kamu kehendaki. Maka dia minta sesuatu dan Allah berikan, dan terus Allah berikan. Mintalah dan mintalah dan mintalah terus, semua puncak kenikmatan dia minta dan Allah berikan, hingga tidak sanggup lagi dia untuk memintanya. Tapi rahmatnya Allah, Allah pun menyatakan, tidakkah engkau meminta ini wahai hambaku? Fasalah, maka dia memintanya, kemudian diberikan, dan terus sampai pada akhirnya engkau akan mendapatkan sepertinya dan sepertinya dan 10 kali lipat, hingga Allah pertemukan dengan bidadari. Dan kemudian bidadari itu pun dengan demikian gembiranya dia menyatakan, alhamdulillahilladzi ahyakallah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau dan telah menghidupkan aku dan mempertemukan kita. Jannah. Berikut ini dan sangat banyak di dalam Al-Quran pada juz 29 atau dimulai dari juz 27, 28, 29, 30 dan juga yang sebelumnya, tapi sangat banyak pada juz ini surat-surat yang mengisahkan tentang syurga dan beragam kenikmatannya. Tidak ada yang mendengarkan kecuali hati ini akan tersenyum bahagia, berharap, berharap. Tidak hanya akan segar hati kita, tetapi kita akan berharap. Semoga Allah masukkan dan Allah anugerahkan kita surga yang demikian sempurnanya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Inna lil muttaqina mafaza, ayat 31. Sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, mafaza, dia akan mendapatkan, atau dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Perhatikan kata-kata mafaza, nakirah, kemenangan. Al-Hafid Ibn Kathir menukilkan beragam makna mafaza. Kemenangan bil jannah, dengan syurga. Kemenangan ketika Allah selamatkan minan nar, ini adalah fawz. Kemenangan yang paling akbar, kemenangan di akhirat. Inna lil muttaqina mafaza, ay al fawz والظف بالمطلوب والنجاة من النار. Kemenangan dan puncak keberuntungan mendapatkan apa yang diinginkan dan keselamatan dari neraka. Dan berikutnya, coba perhatikan di antara yang telah Allah berikan sebagai bukti kemenangan yang Allah persiapkan. Hadaiqa wa a'naba, kebun, kebun. Hadaiqa wa a'naba, dan anggur, anggur, kebun, kebun anggur. Subhanallah. Memang sebagaimana kita katakan, Allah sifatnya seperti ini pun kita tidak akan bisa menjangkaunya. Kalau kebun dunia, lelah untuk menikmatinya, bahkan mengurusinya. Tapi kebun surga, Allah yang mengurusinya, Allah yang menciptakannya. Bagaimana kesempurnaannya, pemandangan dan kenikmatan yang tiada taranya tentunya. Boleh namanya sama anggur, tetapi hakikatnya sangat jauh daripada anggur yang kita rasakan saat ini. وكواعب اترابا, berikutnya, dan ini yang menjadi fokus dari kaum muslimin, dari para pria terkhususnya, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. وكواعب اترابا, yaitu para wanita mendapatkan pasangan dari gadis-gadis yang atraba, yang sebaya. Ay mutasawiyatun fissin, umur mereka adalah umur yang sebaya. Dalam hadis dikatakan, ahlul jannati jurdun murdun ahlul jannah. Itu di antara yang disifatkan oleh Rasulullah, jurdun, tubuhnya itu tidak memiliki bulu, di badannya tidak ada bulunya. Murdun, tidak memiliki janggut bagi kaum pria. Di syurga. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim. Kenapa demikian? Karena untuk kesempurnaan kenikmatan, tidak ada yang menghalangi dari tubuhnya. Dan umurnya 30 atau 33. Umur penghuni syurga disebutkan 30 atau 33 tahun. Yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim hikmah ketika penduduk surga itu berumur 33 tahun. Puncak seseorang bisa merasakan kenikmatan. Ini ahlul jannah. Kemudian dan sebenarnya akan kita sebutkan, tetapi sebagaimana kita syaratkan tadi, memang tidak akan bisa dibayangkan. Dan kiranya dalam apa yang kita sebutkan memang subhanallah tidak mungkin untuk kita bayangkan. Dan kiranya dari apa yang saya sebutkan memang tidak perlu untuk dibayangkan. Nah, banyak anak kecil lah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kawaib atraba. Nih, yang tidur bangun ini ya. Alhamdulillah. Ini mau kita baca sejak tadi tertahan lisan ini. Masya Allah. Baik. Dari Ibnu Abbas dikatakan, yaitu gadis-gadis yang apa satu lah yang sangat besar payudaranya, nah, dan tidak kendor. Nah, demikian memang kawaib ay an-nawahid, yang besar, tidak ada proporsional, tapi betul-betul masya Allah Allah ciptakan sesuai dengan tingginya ahlul jannah. Berapa tingginya ahlul jannah? Hah? Sittin, 60 hasta. Berapa meter 60 hasta? Hah? 60 hasta, satu pohon kelapa kalau orang kita bilang ya, karena kita lihatnya kelapa. Nah, berarti lebih tinggi dari pohon korma ya. Baik, sekitar 25 meter. Nah, dan nawahid, memang demikian dikatakan, tidak kendor, mantap. Demikian dikatakan memang ya, subhanallah. Makanya, bagaimana? Ah, karena dikatakan qa'imah. Nama, subhanallah. Baik. Ini. Qa'imah ala sudurihinna lam tatakassar. Nah, begitu ya. Barakallahu fik. Saya kira maklum insyaallah. Dan ini Allah persiapkan. Dan sebagaimana kita sampaikan, kita pun gak akan bisa membayangkan. Bagaimana mungkin membayangkan 70 pakaian yang Allah berikan kepada bidadari tidak bisa menahan daripada cahaya yang keluar dari bagian dalam tubuh bidadari. Tidak akan bisa menahan. Dan sebagaimana dalam hadis, ketika dia menampakkan sebagian anggota tubuhnya, la Allah atma bainas samai wal ard, redup cahaya matahari, pudar karena cahaya yang keluar daripada bidadari yang demikian sempurnanya. Wala mala'at riha, dan akan penuh dengan bau wangi yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini satu daripada hurun ain, satu bidadari. Dan banyak sifat-sifat yang Allah sifatkan dalam surah Ar-Rahman secara beruntun. Secara beruntun Allah sifatkan khusus tentang bidadari. Allah sifatkan dengan sifat-sifat yang sangat spesial untuk bidadari. Dan ini adalah janji Allah. Kiranya sebagaimana kita sampaikan, motivasi apa lagi yang kurang? Terghib apa yang kurang? Dan memang manusia itu ajula. Manusia bersifat sangat tergesa-gesa. Dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia akan atau hanya menginginkan untuk merasakan apa yang secepatnya dia bisa rasakan. Yang aneh, janji dunia dia bisa yakin dan bergerak, bahkan menjadi motivasi. Tapi janji akhirah lemah untuk kita berupaya dan mengejarnya. Makanya, masya Allah ya, satu orang kalau dijanjikan, katakan, ini pun kita katakan, enggak akan mungkin. Dalam keadaan dunia, kita katakan, enggak mungkin. Ada orang miskin, datang konglomerat, kemudian berkata, kalau kamu bisa menyelesaikan kuliah dengan IP 4 sempurna umumnya, saya nikahkan kamu dengan satu-satunya anak gadis saya, dan seluruh harta saya berikan kepada kamu. Mungkin atau tidak? Pernah ada? Tidak terbayangkan. Enggak mungkin. Ini dunia, orang bilang enggak mungkin. Tapi orang, subhanallah, jangankan konglomerat ya, dijanjikan oleh kepala lurah, anak Pak Lurah, yang demikian dan demikian menjadi semangat kehidupan, terus bergerak untuk mendapatkan apa yang dijanjikannya. Ini dunia. Dan Allah tidak hanya sesuatu yang mungkin, tapi bahkan telah Allah persiapkan. Allah persiapkan, Allah persiapkan. Inna lil muttaqina mafaza, bagi mereka. Inna lil muttaqina mafaza. Makanya sifat yang disebutkan dalam hadis demikian banyak, khusus tentang al-hurul ain. Hurul ain, bidadari. Bagaimana sifatnya, bagaimana ucapannya. Ucapannya penuh dengan lemah lembut. Bagaimana kelak mereka akan menyanyi di hadapan suaminya. Bahkan disebutkan bagaimana apa di antara yang akan dinyanyikan oleh bidadari telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya antum membaca wasful jannah, bagian wasful jannah dari al-Imam Ibnu Qayyim tentang hurun ain. Subhanallah. Cukup didetailkan oleh beliau dan menjadi terghib bagi mereka. Baik, mungkin ini dulu kita cukupkan insyaallah. Insyaallah esok hari kita lanjutkan atau pada hari yang lainnya insyaallah taala. Tinggal beberapa ayat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.